Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Kita akan lanjutkan pada malam hari ini tanggal 10 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 12 Januari 2022. Secara kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ini adalah pertemuan yang 120 bait 41 halaman 165. Nah, kita memulai dengan matan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa banu Malik Ahmad. Qala muallif rahimahullah. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa banu Malik Ahmad rabbinnaha khayra maliki. Qanniyan 'ala an-nabiyyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Wasta'inu Allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah. قرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بأن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة في وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني فالشبه الوطئي في اسمي جئتنا والمعنوي في وفي هنا وكانيبة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصطلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث يرعن عن فيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر أصرا كذكر الله أبداه يصر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أح حم كذاك وهنو والنقص في هذا والنقص في هذا الآخر أحسن وفي أب وتاليه ينظر وقصرها من نقصهن وقصرها من نقصهن أشهر والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا kilta kadha katnani wa thnatani kabnaini wa bnataini yajriyani wa takhriful ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' biwawin wa bi yajrur wa nsibi salima jam'i amirin wa mutnibi wa shibahi zaini wa bihi ashruna wa babuhu ul hiqa wal ahluna ulu wa alamuna wa illiyuna wa araduna shadda wa sinuna wa babuhu mitla hinin qad yarit dal babu wahwa inda qawmin yattarit wa nuna majmu'in wa ma bihi tahaq فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثنيا والملحق به بأكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا نعم يقلع اللهم بارك Kita ulangi. Qala mu'allif rahimallahu bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Malik ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyin mustafa wa alil mustakminin sharafa fasta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى بلفظ موجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مسوسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبدا ويسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو أبي نمر جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء سف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذات لا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جمع عامر ومذنب والشبه ذين وبه عشرون وباب ألحق والأهلون قولوا وعالمون عليون وأراضون شذا والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا نعم كده سنبقى 41 wama bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Belum yang kita bahas tentang apa, Mas? Mulhaq. Jadi kalau misalnya antum sudah mulhaq, jadi paham, berarti antum akan paham bahwasanya, Pak, semuanya di dunia ini ada yang mulhaq, Mas, ada yang kawi, ada yang imitasi. Nampak sama, nyata beda. Ya. Sehingga ada 7 mulhaq jamu mudzakkar salim. Singkat, Mas Herman. Apanya yang diserang, Mas Herman, terus. Biar ada ini. Batu. Ya. Bis Mas Herman, nanti Pak Hadi. Besok dibalik lagi, Pak Hadi yang pertama, baru Mas Herman. Dan Pak Kun, Mas Sony, dan yang lain. Nah. Ewa. Bahasa Indonesianya, kemarin ngapalinnya gimana? Cara ngapalinnya? Sama. Nah. Ya. Ulangi lagi, Pak Hadi. Dan Nina, Sinina, Sinuna, Sanana, Sanana Gusmau, Sinuna, ya. Kalau nanti Sinuna nanti Pak Hadi sampai rumah ditengarai. Diindikasi Pak Hadi sesuatu melakukan, telah melakukan, karena sudah si Nona, Nona sesuatu. Nah, itu 7, ya. Jadi pertama adalah Ishruna, kemudian Ahluna, Ulu, Alamuna, Illiyuna, Araduna, Wassinuna. Nah, itu 7 mulhaq. Nah, kemudian Musanna. Terakhirnya Nun. Kita bahas kemarin apa? Muslimuna. Ada Musanna. Di situ Nunnya mesti kasroh. Waqalla man biki kasroh. Nah, jadi kalau yang muslimuna, ada yang mengatakan muslimuni, tapi ini sedikit sekali yang mengatakan seperti itu. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Ini sudah tidak ada yang mengatakan seperti ini sekarang ini. Karena apa? Lughahnya itu, bahasa Arabnya adalah kebentuk dari apa? Yang fushah dengan yang terapan. Maka yang terbaik adalah kita mengembalikan kepada yang fushah. Ya. Bahkan ada yang ajami. Asli Arab dan yang ajami, bukan Arab. Bahasa Arab sekarang itu, ini bahasanya ada yang serapan, ada yang legalnya, ada yang ejaan yang disempurnakan. Sekarang kita bahas tentang yang 41. Wa ma bihi ta wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Wa ma bi, ya, ta wa alifin. Ta wa alifin. Ta wa alifin itu maksudnya apa? Itu tentang apa mas? Jamak juga. Ya. Jadi paling enak dalam kaidah-kaidah ini, antum itu mulai sekarang dari setiap bait ini, apa mas? Ditulis contohnya. Ya, untuk memudahkan. Ya, memudahkan pemisalnya. Jadi wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Ya, ini untuk yang jamak apa Mas? Mu'anas salim. Ini untuk jamak mu'anas salim Mas. Karena apa? Ta wa alif qad jumi'a. Itu sudah digabungkan. Yuksaru fil jarri dikasrohkan dalam jar dan dalam nasab juga. Ya. Karena apa? Muslimatu. Itu marfu. Ya, itu marfu. Kalau yang majrur dan mansubnya adalah muslimati. Nah, di syarah kita baca dulu syarahnya, dasarnya. Qauluhu wama. Itu adalah mubtada'un. Wabita. Nah. Jadi di sini asyarhu qauluhu wama. Wama di sini ini adalah mubtada. Mubtada. Ini wama, ini mubtada. Wabita wa alifin. Bita wa alifin. Ini adalah muta'alliqun. Yang berkaitan. Atau yang dikaitkan. Bi dengan jumi'a. Apa? Jumi'a. Digabungkan. Wa jumlatu yuksaru dan jumlah. Jumlah itu apa mas? Kalimat. Yuksaru. Yuksaru ini. Yuksaru yang dikasrohkan. Khobarul mubtada. Mubtadanya apa? Wama. Jadi dan apa-apa. Bita wa alifin. Dengan ta dan alif qad jumi'a itu bisa digabungkan, bisa kumpulkan. Yuksaru dikasrohkan fil jarri. Jadi yuksaru ini adalah apa? Khabar mubtada. Ya, khabar mubtadanya apa di sini? Jumlah ismiyah. Khabarnya apa? Jumlah fi'liyah. Yakni yaitu alladhi yujma'u bita wa alifi yuksaru fil jarri wa fi nasbi ma. Yakni, yakni itu artinya apa? Yaitu alladhi yang yujma'u digabungkan, dijamak dengan ta dan alif. Dan dengan ta dan alif. Yuksaru dikasrohkan fil jarri dalam jar. Ya. Jar. Jar itu apa? Majrur dikasrohkan. Wa fin nasbi difathahkan ma'an. Secara bareng-bareng. Secara bersama-sama. Itu dua-duanya, itu semuanya di kasroh kan mas? Ya. Wahuna yaqul, dan di sini beliau mengatakan yuksaru fil jarri wan nasbi, dikasrohkan dalam jar dan dalam nasab. Wasakata anir rafi, dan tidak berbicara diam tentang rofa mas. Rofanya tidak ada komen. Anteng aja. Paham sampai sini? Nah. Fayabqa 'alal asli. Maka yabqa 'alal asli tetap dalam asalnya. Yabqa tetap dalam asalnya. Yakni yaitu yurfa'u bidhammati, dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu wa yujarru bil kasrati, dinasabkan dan dikasrahkan dengan dijarkan dengan kasrah. Ya, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Paham saya ini, Mas? Fa fi halin nasbi, di dalam kondisi nasab, yunsabu dinasabkan bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Niyabatan anil fathati, sebagai ganti, niyabatan sebagai ganti anil fathati, dari fathah. Ya. Paham saya ini? Niyabatan anil anil fathati. Wa ma fil jarri, di dalam jar. Ya, dalam hal pengkasrohan, fa'alal asli. Ini hukum asalnya seperti itu. Lakin ya, lima da'ata biqaudihi, kenapa beliau mengatakan yang membawa dengan perkataan yuksaru fil jarri, dikasrohkan dalam jar. Sudah tahu jar itu kasroh. Ya, yuksaru fil. Ma annahu ma'rufun annahu yuksaru fil jar. Padahal ma'ruf sudah diketahui bahasanya kalau dikasrohkan itu adalah jar majrur, Mas. Li anna hadha huwal asl. Padahal itu adalah hukum asalnya seperti itu. Kalau dijarkan itu kasrohkan dengan tandanya tanda umul, ya, apa? Umul alamat. Jadi, tanda induknya itu kasroh. Kenapa masih disebutkan yuksaru fil jarri? Al jawab, jawabnya adalah li ajli an yubayyina. Ini untuk menjelaskan anna nasba bil kasri mahmulun alal jarri bihi. Bahasanya nasab dengan kasrah ini bisa dibawa kepada jar dengan hal tersebut. Walakin malladhi hadha hukmuhu, namun apa ini yang menjadi hukumnya apa? Yaqulu, ya, ada ahli yang mengatakan wama bita wa alifin qad jumi'a. Nah, yaqulu maksudnya di sini Ibnu Malik. Wama bita wa alifin qad jumi'a, dan apa bita dengan ta wa alifin dengan alif qad jumi'a, ini bisa jadi dikumpulkan, dijamakkan. Ai maka na majmu'an bi ziyadatil alif wa ta, yakni ja'a bil alifi wattai liyakuna jam'an, fahada yuksaru fil jarri alal asli, wa yuksaru fi halin nasbi bin niyabati, wa yurfa'u bidhammati alal asli. Maksudnya pak, yakulu Ibn Malik, ya, Ibn Malik, ya, Qaul Ibnu Malik. Qaul Ibnu Malik. Dia berkata, yaqul wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dan apa yang dengan ta dan alif itu bisa masuk pada jumi'a, dijamakan. Ai makana majmu'an bi ziyadatin alif wa ta, yaitu dianggap tetap jamak apabila di situ ada tambahan alif dan ta. Ya, contohnya apa? Koniat, hermanat, ya, rizalat, ya, mas yudayat, Kalau Pak Hadi apa? Itu bukan Pak Hadi, Pak Hadi. Ada Yono. Bingung apa antum? Tetap bingung. Sekarang nggak ada Yon. Dihapus. Matuf itu. Disuruh dihapus gini Pak Hadi? Rela nggak itu? Wah, yo. Dari kecil bisa sampai biayanya mahal. Ya, cocok. Biayanya mahal. Ayo. Jadi di situ ketika membahas seperti itu, antum bisa menggunakan nama-nama antum sendiri untuk memudahkan mengingat-ingat. Ya. Misalnya apa? Jamak Mu'ana Salim. Contohnya apa? Ya, kalau kita tambahi alif dan ta mesti jadi jamak Salim semua nama. Untuk memudahkan saja. Ya, tapi hanya untuk memudahkan, untuk bukan berlaku dalam bahasa Arabnya. Hanya untuk memudahkan saja. Ya, misalnya Mas Soniati. Mas Hermanati. Parisati. Nah, jia bil alifi wat ta'i, ya, ini jia bi itu artinya dibawa, dibawa dengan alif dan ta, atau di sini dibawakan dengan alif dan ta, agar apa? Liyakuna jam'an, agar menjadi jamak. Ewa, ini jam'an dulu Pak, jam'an, ya. Ada ya, temannya Bapak Ana namanya Pak Jam'an. Allah ya Fadu. Kok tahu Pak Adi? Nah. Fahada yuksaru fil jarri alal asli. Fahada yuksaru, ini dikasrohkan fil jarri. Dalam hal dia itu majrur. Alal asli. Secara hukum asalnya seperti ini. Secara hukum asalnya seperti ini. Wa yuksaru, dan dikasrohkan, ya, fi halin nasbi bin niyabati, dan dikasrohkan dalam hal kondisi nasab dengan adanya niyabah, penggantian, penggantian. Wa yurfa'u bidhammati alal asli, dan dirofakkan dengan dhammah sebagai hukum asalnya. Paham sampai sini? Contohnya apa Mas? Qalu huwa ma bi ta wa alifin qad jumi'a. Al-ba'u li sababiyya ay makana jam'uhu aw makana dilalatuhu alal jam'i bisababit ta, bisababit ta'i wa wal alifi. Idzan at-ta'u wal alifu tu'tabarani zaidataini wa utiya bihima lidalalati alal jam'i. Itu ya, di situ bisa lihat qulhu qulhu perkataannya beliau wa ma bita wa alifin qad jumi'a, ya, wa ma dan apa bita dengan ta wa alifin qad jumi'a. Ini sudah dianggap sebagai jumia. Sudah digabungkan, dijamak. Al-ba'u disababia. Ba' di sini, ba' yang mana? Bi. Al-ba'u disababih. Ba'nya itu untuk menjelaskan tentang sebab. Ya, ay makana jam'uhu au makana dilalatuhu alal jam'i bisababit ta'i wal alifi. Ya, itu makana jam'uhu apabila ini dalam keadaan jamak. Au makana dilalatuhu alal jam'i atau apa yang kondisinya dilalahnya itu alal jam'i. Ya, atas jamak bisababit ta' dengan sebab adanya ta' dan alif. Tak dan alif, idan at-ta' wal alifu tu'tabarani, alif dan ta' itu dua-duanya dianggap apa? Zaidataini, tambahan mas. Wa utiya bihima li dilalati 'alal jam'i, dan ini dibawakan dengan alif dan ta' untuk apa? Menunjukkan jamak. Ini mas muslimat. Nah, ini yang muslimatun. Nah. Muslimatan. Makanya disebutkan di sini al-ba'u li sababiyah. Ba'nya di sini untuk sebab. Makana jam'uhu, ya, itu tidaklah itu jamak. Au makana dalalatuhu alal jam'i bisababi ta' wal alif. Kenapa? Karena ada dalil tentang jamak dengan disebabkan ta' dan alif. Idan at-ta'u wal alifu tu'tabarani zaidatain. Ini tambahan untuk menjelaskan jamak, Mas. Contohnya sekarang. Antum lihat di sini. Misalu dzalika taqul. Contoh yang demikian adalah muslimatun. Ya, muslimatun. Jam'uha muslimati. Paham sih? Enggak ada tunnya, Mas. Muslimati. Ya, zidat alifun wa ta. Ditambahkan di situ apa? Ada alif dan ta. Apa? Ininya alif, ini ta. Muslimah. Paham sini? Fasarat jam'an. Maka ini menjadi apa, Mas? Jamak. Wala taqul, dan jangan kau katakan at-ta'u fi muslimatin hiya ta'u fi muslimat. Ya. Li'anna ta'a fi muslimat fi muslimatin laisat ta'an haqiqatan walakinnaha ya ha'un wadalilu ala dhalika ha'un wadalilu ala dhalika anna kitabatat ta'i fi muslimatun ghairu kitabatit ta'i fi muslimah. Ya, nana enggak disebutkan biar antum jadi faham nantinya. Fafi muslimatin ya marbutatin wa fi muslimati mutlaqatan. Ini taqah ya, apa mas hukum di sini ya, antum bisa lihat di sini contohnya adalah muslimatun, jamaknya adalah muslimati. Kalau ditambahkan alif wa ta' fasara jam'an wala taqul at-ta'u fi muslimatin wa hiya ta'u fi muslimat. Dan jangan kau katakan bahwasanya ta' di dalam muslimah ini adalah sama ta' dengan muslimat. Ya. Hiya ta'u fi muslimati atau tu. Li'anna ta'a fi muslimat. Ya, tak di sini di anna tak ta'a ta'a maksudnya Ini masih dalam tulisan apa? Muslimah. Muslimatin. Laisat ta'an haqiqatan. Ini bukan ta' yang aslinya. Walakinnaha ha'un. Namun itu adalah ha'un. Ha'un itu apa? Ha? Enggak, bukan itu, Mas. Ini ha'un ini maksudnya ya. Antum lihat di sini sebelumnya. Ta'an haqiqatan, laisat ta'an haqiqatan. Ta' yang hakikatnya apa, Mas? Ya. Di sini contohnya adalah muslimatu. Fafi muslimati. Fafi muslimati. Marbutatin. Wafi muslimati mutlaqatin. Nah. Jadi di sini ta'an haqiqatan. Walakinnaha namun ha'un. Ya, ha'un. Ini kosong di sini. Wadalilu ala dhalika anna kitabat ta'i fi muslimatin ghairu kitabat ta'i fi muslimati. Kenapa dalilnya? Dalam penulisan ta' di sini antara muslimatun. Ya, antara di sini muslimatin ghairu kitabat ta'i fi muslimati. Ya, ini bukan ta' yang di situ dalam ghairu kitabat ta'i fi, bukan penulisan ta' dalam muslimati. Kemudian ini muslimatinya ini mati. Bukan itu maksudnya. Ini fi muslimatin ghairu kitabat ta'i fi muslimati. Ya, fa fi muslimatin marbutotin atau marbutotan halnya. Dalam muslimah ini apa, Mas? Marbutotan. Dirabitkan. Wa fi muslimati mutlaqatan. Dalam kaidah ini muslimati ini mutlaqatan, berlaku untuk seluruhan. Nah. Paham sampai di sini, Mas? Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa taqulu fi jam'i Aisyah alaman. Ini sebenarnya masih panjang lagi tentang ini nama. Kita nanti insyaallah akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Naktafi biadil kudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.